Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فنستقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar. Ma'asyar al-ikhwah wal akhwat, al-aba wal ummahat, wal abna, banin wal banat, al-ahibba rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi hari ini kita diberikan anugerah besar, telah kita dapati dunia seluruhnya sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wasalam, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa 'indahu qutu yaumihi fa ka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa yang sampai subuh mendapati ketika subuh bangun dalam kondisi keadaan sehat jasmani, sehat fisik, aman, tidak ada ancaman, tidak ada kecemasan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada sesuatu yang mengancam, tidak ada sesuatu yang mengganjal pikirannya, yang dia cemas, mengkhawatirkan itu menimpanya. Lalu didapati jasmaninya sehat secara fisik, diberikan kesehatan. Kemudian dia telah memiliki bekal untuk kebutuhan hari itu, ekonominya juga dalam kondisi baik. Maka seakan-akan kata Nabi alaihi salatu wasalam, telah dia dapatkan dunia seluruhnya. Alhamdulillah pagi hari ini dalam kondisi yang demikian kita lihat secara zahir aman, sehat, dan juga berkecukupan. Ini tiga yang disebutkan. Yang ketiga kita perhatikan, ini akan sangat agung maknanya. Mungkin di saat dalam kondisi kita mendapati itu semua, saat itu kita tidak merasakan bahwa itu adalah nikmat yang besar. Tapi kelak suatu saat ketika hilang salah satu, apalagi ketiga-tiganya, kita baru merasakan bahwa betapa nikmat ketika terkumpul tiga perkara tadi. Sedikit kita bisa bayangkan kalau seandainya pagi hari bangun tidur dalam keadaan cemas. Ancaman keamanan di sana sini. Keluar rumah tidak berani. Entah karena apa. Apakah karena gejolak keamanan negeri atau karena ancaman masyarakat yang tidak suka atau karena ancaman orang jahat yang mengintainya dan yang lain-lainnya. Akan dirasakan betapa nikmat ketika seorang dalam kondisi aman keluar ke masjid mencari nafkah, pergi ta'lim, semuanya terselenggara dengan baik. Kemudian sehat jasmani juga bagaimana ketika seorang bangun tidur dalam kondisi sakit. Banyak yang ada di kepalanya untuk dia ingin beraktivitas. Ternyata fisik tidak mendukung. Maka tentu kesedihan yang hanya akan bisa dirasakan. Kemudian aman, sehat, tapi tidak punya bahan makanan. Maka tentu menjadi beban yang harus segera diselesaikan. Pagi hari dia harus bekerja segera. Sementara perut lapar, keluarga kelaparan, makanan belum ada. Tentu ini adalah penderitaan dan kesusahan. Maka disyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala segenap nikmat yang itu akan menjadi modal di hari itu untuk beraktivitas menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, berkumpul kita di pagi hari ini untuk satu agenda di antara agenda-agenda dakwah. Yang kita tahu bahwa dakwah ini mulia. Kita tahu bahwa perjuangan di atas dakwah ini adalah kemuliaan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang mulia terdahulu, dari orang-orang yang Allah pilih sebagai para pembawa risalah, dari kalangan para rasul, para nabi, pengikut-pengikutnya, pembela-pembelanya, di setiap masa, setiap zaman, sampai zaman yang terakhir yang kita hidup di umat terakhir umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sederetan para pejuang dakwah di barisan pertama adalah al-anbiya wal mursalin. Barisan di bawahnya, di belakang mereka adalah pengikut-pengikutnya. Di belakang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sahabat radhiyallahu taala anhum. Di belakang mereka para tabi'in. Terus para a'immah, para ulama. Hingga para ulama yang ada di zaman sekarang ini. Hingga para asatidah, hingga sampai kepada kita. Kita patut merasa berbangga. Meskipun bukan menjadi ujub. Tapi berbangga dalam rangka kita berbesar hati. Bahwa kita berjuang di belakang barisan orang-orang mulia di depan kita. Menempuh perjalanan yang telah ditempuh oleh orang-orang mulia, perjalanan yang mulia, perjalanan yang menuju tujuan yang paling mulia, yaitu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya disadari atau tidak, perjalanan ini akan memerlukan adanya perjuangan dengan jiwa besar dan juga pengorbanan. Sebagaimana apa yang telah diperjuangi dan dicurahkan pengorbanan oleh mereka-mereka orang-orang yang di depan kita di barisan-barisan pertama dalam perjuangan dakwah ini. Mari kita berharap apa yang kita lakukan sedikit, apa yang kita perbuat dengan segala kekurangannya, ini mendapatkan nilai dan berada di dalam serombongan orang-orang yang berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, meski kalau seandainya posisinya paling belakang, meski kalau seandainya hanya mampu dengan merangkak, meski kalau seandainya hanya mampu dengan berjalan tertatih, jatuh bangun, namun tetap berada di rombongan tersebut, ini kemuliaan. Apalagi ketika mampu dia berlari, ketika mampu dia berada di barisan terdepan, maka tentu ini adalah anugerah yang amat sangat besar. Khuan fila wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Agenda kita kali ini adalah berkumpul dalam rangka untuk melihat hasil atau catatan hasil evaluasi di tahap akhir untuk semester yang pertama di lembaga tarbiyah kita, Ma'had Al-Mansurah. Sebelum kita bagikan, kita akan sedikit dari waktu yang ada membawakan beberapa bimbingan ulama seputar anak-anak. Sebagaimana di sebagian antum atau di sebagian antuna, kalau dapat ada tulisan singkat sebagai pegangan agar kita lebih bisa menyimak apa yang akan kita baca bersama-sama. Yang pertama, anak merupakan anugerah pemberian Allah yang merupakan aset paling berharga bagi para orang tua. Pernyataan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha. Yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dhukur. Aw yuzawwijuhum dhukrana wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima. Innahu 'alimun qadir. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan mengaruniakan kepada siapa yang Ia kehendaki anak perempuan dan anak laki-laki bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau memberikan sepasang dari anak laki-laki dan perempuan, dan Ia menjadikan bagi siapa yang Dia kehendaki, ditetapkan dengan takdirnya yang mengandung hikmah di sana, dia tidak punya anak. Sesungguhnya Dia maha mengetahui dan lagi maha mampu. Ayat ini dengan jelas memberitakan tentang keadaan manusia, dan khususnya disebutkan oleh Ishaq bin Bashr. Ayat ini turun berkaitan tentang para nabi, kemudian berlaku umum kepada seluruh manusia. Di mana para nabi sebagai tauladan seluruh manusia pada setiap umat, mereka tidak lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mendapatkan pembagian, maka di sana ada Nabi Lut alaihi salatu wassalam, Abul Banat yang beliau hanya memiliki anak perempuan dan tidak memiliki anak laki-laki. Kemudian Ibrahim alaihissalatu wassalam, Abul Aulad, yang beliau hanya memiliki anak laki-laki dan tidak memiliki anak perempuan. Kemudian Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, beliau diberikan karunia kedua-duanya. Ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Kemudian Nabi Yahya bin Zakaria alaihissalatu wassalam, beliau tidak memiliki anak. Ini keadaan para nabi. Ini setidaknya bagi Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada manusia bahwa apa yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka itu semua, ya, adalah hak bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengaturnya. Dikatakan di sana Allah alimun qadir, Allah maha mengetahui dan Allah maha mampu. Allah maha mengetahui apa-apa yang lebih tepat untuk diberikan kepada hamba-hambanya. Dan Allah maha mampu untuk memberikan kepada hamba-hambanya apapun. Maka bagi yang diberikan anak laki-laki saja, atau anak perempuan saja, atau kedua-duanya, atau belum diberikan, atau tidak diberikan anak, kembalikanlah urusan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sana ada hikmah-hikmah besar yang harus digali di atas panggilan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Allah menyatakan dalam surah Al-Kahfi, "Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatu shalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala." Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Dan yang tetap lagi saleh itu adalah lebih baik di sisi Rabbmu ganjarannya. Dan itu adalah lebih baik sebagai harapan yang dicita-citakannya. Jadi anak, harta itu perhiasan dunia. Namun di sana ada yang lebih kekal dan lebih baik ganjarannya, akan kekal ganjarannya dan lebih baik sebagai cita-cita masa depan untuk diharap, yaitu anak-anak yang tentunya mereka saleh. Bukan hanya menyenangkan di dunia, tapi juga menyenangkan, mendatangkan ganjaran besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian boleh disebutkan di dalam surah Ali Imran, "Zujina linnasi hubu syahwati minan nisa wal banin." Telah dijadikan indah kepada manusia kecintaan terhadap sesuatu yang diinginkan, yaitu berupa para wanita dan anak-anak. Kecenderungan manusia itu memiliki kecintaan terhadap anak-anak, terhadap wanita. Namun itu tidak boleh untuk kemudian hanya sebatas sampai di sana saja. Kecenderungan wanita, kecenderungan manusia kepada wanita, kecenderungan orang tua kepada anak-anak, ini sudah ada secara naluriah pada masing-masing manusia. Sehingga terkadang anak-anak ini menjadi fitnah. Al-auladu fitnatun. Anak-anak itu bisa menjadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Harta. Ya, sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu hanyalah fitnah, cobaan, dan Allah di sisinya lah ganjaran yang agung. Disebutkan dalam satu hadis yang tidak kita cantumkan, hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dari hadis Buraidah bin Husayb. Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-mimbar yakhthub. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar, id aqbala al-Hasan wal Husain yamshiyani yata'assarani 'alayhima qamisani ahmarani. Fa najala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa hamilahuma thumma qala sadaqallahu innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ra'aitu hadain al-ghulamain yamshiyani ya'tasarani yata'atharani falam asbir hatta nazaltu wa hamiltuhuma." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar berkhutbah, ketika tiba-tiba datang Hasan dan Husain, keduanya berjalan. Ya, Hasan dan Husain, cucu kesayangan Rasul alaihi salatu wasallam. Keduanya mengenakan dua gamis yang berwarna kemerahan atau berwarna merah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun lalu menggendong keduanya lalu mengatakan, "Sadaqallah." benarlah Allah dalam firman-Nya. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Aku melihat kedua bocah ini berjalan. Ya, dalam kondisi keduanya ini sebagai cucu kesayangan, tentunya dengan kondisi anak-anak yang membuat gemas orang yang melihatnya. Falam asbir, kata Nabi alaihi salatu wasalam, sampai aku tidak sabar hingga aku kemudian turun dan menggendong keduanya. Nah, ini diantara bentuk bagaimana pengaruh anak-anak tersebut memberikan daya pengaruh yang kuat kepada orang tua. Nah, terkadang anak-anak itu menyibukkan orang tuanya dari taat kepada Allah, di mana Allah telah singgung dan peringatkan kepada kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah, mengingat Allah. Dan barang siapa yang melakukan itu, maka mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Telah disebutkan pula oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari hadis Ya'la bin Murrah Al-Amiri radhiyallahu ta'ala anhu, bil lafad, dengan lafad, innal walada mabkhalatun majbanatun. Sesungguhnya anak-anak itu mabkhalah majbanah. Mabkhalah itu artinya cenderung mempengaruhi orang tua untuk bersikap bersifat bakhil. Majbanah, cenderung mempengaruhi orang tua untuk menjadi memiliki sifat penakut. Dengan orang tua memiliki anak yang sebelumnya dia dermawan, ingat anak mau menyisihkan hartanya di jalan Allah, mikir-mikir. Imma akan dibagi atau imma akan dibatalkan gara-gara anak. Padahal rezeki datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Majbanah juga demikian, menjadi pengecut ketika dipanggil untuk membela dakwah, dipanggil untuk memperjuangkan dakwah, berkorban kepada dakwah, menjadi takut, jadi khawatir karena teringat akan anak-anaknya. Ini pengaruh-pengaruh ketika anak menjadi fitnah, ketika anak-anak ini menjadi musuh bagi orang tua. Nah, yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada musuh bagi kalian, maka waspadailah mereka oleh kalian. Anak-anak, istri bisa menjadi musuh, memusuhi kalian wahai orang-orang yang beriman. Memusuhi orang-orang yang beriman artinya menghalangi mereka untuk menjalankan panggilan-panggilan imannya. Menghalangi orang mukmin untuk berjalan menuju panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang-orang yang beriman luntur imannya. Betapa banyak orang-orang yang berakidah luntur akidahnya. Dan betapa banyak orang-orang yang kuat kokoh manhajnya luntur gara-gara istri, gara-gara anak. Maka ini perlu untuk diwaspadai oleh kita semua, agar kita punya pedoman, agar kita punya pegangan, dan kita bisa mengelola istri, anak di bawah pengelolaan kepala rumah tangga. Bukan sebaliknya, bukan suami yang dikendalikan istri, bukan orang tua dikendalikan oleh anak. Nah, jangan seperti pepatah orang di Jawa, Yang lazim, yang wajar adalah yang namanya anak kerbau menyusu kepada induknya. Ya. Kalau di Jawa namanya anak kerbau itu kudel. Kudel menyusu kepada induknya, kerbau. Tapi sekarang katanya enggak. Terbalik, induknya kerbau yang menyusu kepada si kudel tadi. Kenapa? Karena orang tua sudah nurut kepada anak. Apa yang diminta anak diikuti. Apa yang dimaui anak diikuti. Tanpa lagi punya kekuatan dan kekuasaan untuk mengendalikan dan mengatur terhadap anak, terhadap istri. Nah, demikian pula suami istri. Sekarang yang banyak suami yang takut kepada istri, bukan istri yang takut kepada suami. Nah, kalau dalam posisi istri benar, istri di atas sunnah, suami menyelisih sunnah, boleh. Tapi kalau suami di atas sunnah, istri harus taat kepada suami. Tidak sebaliknya. Ini pengaruh. Anak istri menjadi musuh bagi seorang yang beriman. Anak bisa menjadi fitnah. Nah, anak bisa mempengaruhi seorang menjadi bakhil, seorang menjadi pengecut. Oleh karena itu, orang-orang saleh sampai para nabi, mereka terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta untuk diberikan anak yang saleh. Seperti doanya para nabi. Doanya Nabi Zakaria di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-38. Qala rabbi hab li min ladunka dzurriatan thayyibah innaka samii'ud du'a. Doanya Nabi Zakaria memanjatkan kepada Allah mengatakan, wahai Rabbku, karuniakanlah kepadaku dari sisimu generasi keturunan yang baik, sesungguhnya Engkau Maha mendengar pemanjatan doa. Demikian pula orang-orang saleh disebutkan di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang mereka mengucapkan, wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada kami dari istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati kami, penyejuk pandangan mata, penyejuk hati, penyejuk hati, penenang jiwa, dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang saleh dengan kesolehannya mereka masih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan generasi yang saleh, menunjukkan betapa penting. Karena kesolehan tidak akan menurun begitu saja. Orang tuanya saleh, serta merta anaknya menjadi saleh. Tidak, harus ada upaya dan usaha. Nah, meskipun kesolehan orang tua itu adalah modal besar yang nanti akan kita sebutkan, tapi harus ada upaya dan usaha agar kesolehan itu bisa menular kepada anak keturunannya. Anak yang saleh di sana memiliki keutamaan yang sangat besar dan banyak. Satu di antaranya, hadis Rasulullah SAW yang sering kita dengar, idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Hadis Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Apabila manusia meninggal dunia, terputus amalannya kecuali dari tiga hal, shadaqah jariyah atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Terhadis yang lainnya, Rasulullah SAW mengatakan, inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah wa yaqul anna hadha faqal bistighfari waladika lak. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya ada seorang yang dia benar-benar ditinggikan, diangkat derajatnya di dalam jannah, namun dia mengatakan, anna hadha, dari mana ini? Diangkat derajatnya di dalam jannah, dia tidak merasa punya bekal amalan yang bisa menyebabkan terangkatnya derajat tersebut. Pertanyaannya, dari mana ini? Kok saya diangkat derajatnya di dalam jannah? Dia heran sendiri. Dia bertanya-tanya, kok bisa? merasa tidak punya amalan yang layak untuk diangkat derajatnya di dalam jannah, namun diangkat. Fayuqal, lalu dikatakan, bistighfari waladika lak, ini dengan sebab permohonan ampunan anakmu yang memohonkan ampun kepada Allah untukmu, anak saleh. Saya dibayangkan, anak saleh satu ini bisa mengangkat derajat orang tua di dalam jannah, terus memohonkan ampun kepada Allah untuknya. Kalau anaknya dua, anaknya tiga, anaknya empat, anaknya banyak, mereka saleh semuanya, salehah, ini harta yang tidak bisa dinilai dengan apapun, dengan harta-harta dunia. Nah, dia tinggal menikmati di negeri akhirah. Dia tinggal merasakan hasil jerih payahnya ketika mendidik dan merawat di dunia. Dia mendapatkan banyak, ya, kiriman-kiriman ganjaran atas sebab soleh-solehannya anak yang dia tinggalkan. Wa qala alaihi salatu wasalam, sab'un yajri ajruha lil 'abdi ba'da mautihi wa huwa fi qabrihi. Ada tujuh ganjaran yang terus mengalir ganjarannya kepada seorang hamba setelah meninggalnya dia. Dia berada di dalam, di alam kuburnya. Ada tujuh. Yang kita sebut satu saja. Nanti lama. Nah. Au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi. Atau orang itu meninggalkan anak yang anaknya memohonkan ampun untuknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sepeninggalnya. Lagi-lagi anak saleh menjadi peninggalan yang sangat berharga bagi orang tua. Nah, dari sanalah kemudian tentunya kita menjadi sadar bahwa kesolehan itu tidak bisa serta-merta begitu saja, ya, tumbuh pada diri anak-anak. Tapi ada tugas berat, yaitu wajibnya mendidik anak agar menjadi saleh. Kewajiban bagi orang tuanya. Nah, Allah telah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah. Wahai orang-orang beriman, pelihara diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka dan bahan baku dari neraka itu, bahan bakunya adalah manusia dan bebatuan. Manusia dan bebatuan. Nah, Allah telah peringati orang-orang beriman untuk menjaga diri yang pertama dan keluarga agar selamat dari ancaman api neraka, di mana api neraka itu bahan bakarnya nanti adalah manusia dan bebatuan. Nah, sehingga dari semua uraian singkat di atas tadi, maka tentunya menjadi wajib bagi para ayah, para ibu untuk memiliki perhatian penuh terhadap pendidikan putra-putrinya agar mereka menjadi bagian dari amal saleh yang akan bermanfaat dalam kehidupan dunia, terkhusus lagi kehidupan akhirah. Sebagaimana Allah telah perintahkan di dalam Al-Quran yang terus terbaca oleh setiap mukmin ketika senantiasa membaca Al-Quran, peringatan tersebut untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah memperingatkan bahwa setiap kalian itu adalah pemimpin yang pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa-apa yang dipimpinnya. Dalam hadis yang juga sering kita baca, kita dengar dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian itu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban akan apa yang dia pimpinnya. Disebutkan di sana di antara yang dimintai pertanggungjawaban adalah ar-rajulu ra'in fi ahlihi. Seorang laki-laki pemimpin bagi keluarganya, wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dia akan dimintai pertanggungjawaban nanti kelak tentang siapa yang dia pimpin itu. Wal mar'atu ra'iyah fi baiti zawjiha. wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang wanita juga pemimpin di dalam rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban akan apa yang dia pimpinnya. Suami istri semua akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga selain ini tugas untuk mendapatkan hikmah agar anaknya menjadi saleh, ketika tidak dijalankan juga akan berhadapan dengan tuntutan sanksi hukuman ketika tidak menjalankan tanggung jawab tersebut. Sampai secara detail Rasulullah SAW membimbing umatnya, para orang tua khususnya, menyatakan muru abna'akum bisalah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashra sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintah anak-anak kalian untuk salat sementara umur mereka 7 tahun dan pukul mereka ketika tidak menjalankan salat di saat mereka berumur 10 tahun dan mulai pisahkan di antara mereka di tempat tidurnya. Ini pembimbing ya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam membimbing umatnya urusan rumah tangga, urusan tugas orang tua, tugas ayah, tugas ibu dibimbingkan. Petunjuknya lengkap rinci dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Sampai urusan ya di mana tidur seorang anak pada umur berapa dan kapan masuk kamar yang ada di rumah itu masing-masingnya ada petunjuknya. Ini menunjukkan bahwa ada sudah petunjuk Rasulullah alaihi salatu wasalam untuk bekal orang tua membimbing, membina keluarganya. Juga dari hadis Abdullah bin Amr, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i isman ayudayya man yaqut. Cukup seorang itu dia mendapatkan dosa. Cukup seorang mendapatkan dosa ketika dia menelantarkan orang yang di bawah tanggung jawab kekuasaannya. Nah, dia punya kekuatan, punya kekuasaan, tapi membiarkan. Harusnya bisa mengarahkan, kerjakan ini, tinggalkan itu. Ini baik, ini jelek. Nah, ini yang mulia, ini yang rendah. Yang ini jangan, yang ini kerjakan. Itu tanggung jawab. Dan dia punya kekuatan, tapi membiarkan saja. Itu sudah cukup sebagai dosa. Tidak ada upaya apapun, berdiam diri, masa bodoh. Ini sudah cukup menjadi dosa karena dia diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya orang tua berusaha bagaimana agar dirinya juga mendapatkan hidayah serta mengupayakan agar anak-anaknya mendapatkan hidayah. Nah, hidayah merupakan anugerah yang sangat besar. Meski banyak dari kalangan manusia yang tidak peduli untuk melakukan sebab tergapainya hidayah, khususnya dalam hal bagaimana nasib anak-anaknya kelak, nasibnya seperti apa, apakah mendapatkan hidayah ataukah tidak. Ini dikebanyakan orang tua menjadi perkara yang sangat sedikit porsi perhatiannya, kalau masih ada. Sebagiannya tidak ada. Mereka akan sangat cemas, khawatir, gelisah, bahkan sedih ketika anaknya terbayang olehnya nanti makan apa, nanti kerja apa, nanti nasibnya bagaimana, jangan-jangan menjadi orang miskin, jangan-jangan seterusnya. Itu selalu menghantui apa yang ada di benaknya. Tapi bagaimana nasib dia, apakah menjadi anak saleh ataukah tidak, bagaimana di akhirat nanti, apakah ketika dia tinggalkan dia berguna bagi dirinya ataukah tidak. Ini sering tidak terbetik di dalam benaknya. Sering tidak terbetik. Padahal itu yang utama. Atau bahkan dengan mudah ketika anaknya disampaikan, anak sampean itu kok belum mau sholat. Iya itu, belum dapat hidayah dia. Sudah, hanya sampai di situ. Tapi kalau urusan anak sampean kok belum dapat kerja. Iya, saya sudah usahakan. Bahkan sampai usaha-usaha yang tidak halal, menyogok sana, menyogok sini, dengan cara apa saja agar anaknya bisa kerja, bisa makan. Hanya untuk bisa makan. Sementara untuk menjadi soleh atau tidak, kurang mendapatkan porsi perhatian. Maka kita jangan seperti itu. Orientasi kita pendidikannya bukan hanya untuk bisa makan, bukan hanya untuk bisa cari duit, bukan hanya untuk mencari dunia, tapi bagaimana dunia ini juga diperoleh, tapi akhirat menjadi tujuan utama. Sebagaimana memang perintahnya begitu. Wabtaghi fima ataaka Allah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari apa yang sudah Allah akan berikan kepada kalian. Kehidupan negeri akhirah. Namun jangan sampai diabaikan. Jangan lupakan dunia. Di sana ada bagiannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu adil. Tidaklah ketika Allah memerintahkan hambanya beribadah untuk diberikan kemuliaan di negeri akhirah, lalu akan ditelantarkan dunianya. Tidak. Pasti akan Allah cukupi. Allah maha razzaq. Allah maha alim. Allah maha hakim. Allah maha pemberi rizki. Allah maha tahu. Dan Allah maha bijaksana. Nah. Sehingga bagaimana agar anak kita mendapatkan hidayah. Hidayah itu ada terbagi dua. Ada namanya hidayah itu dilalah wal irsyad wal bayan. Hidayah yang harus dicari dan ini bisa diperoleh oleh siapa saja. Karena sudah disampaikan, disebarkan oleh para rasul. Pada setiap umat untuk menyampaikan hidayah ini. Termasuk Rasulullah SAW sudah menyampaikan seluruh perkara dari kebaikan. Antara yang baik dari yang buruk. Yang benar dari yang salah. Nah, yang mulia dari yang tercela. Dan seterusnya yang halal yang haram. Tauhid syirik semuanya telah lengkap. Itu hidayah sudah dibentangkan, sudah terbuka. Tinggal bagaimana manusia menyambutnya. Sehingga kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, bisa jadi seorang itu mendapatkan udzur, diampuni, dimaafkan ketika dia tidak tahu salah dan melanggar. Tapi terkadang kemudian proses berikutnya dia tidak diampuni. Lantaran ketika ditanya mengapa sampai tidak tahu. Ketika mengatakan saya tidak tahu, ya sudah, tidak apa-apa. Loh, tapi kenapa sampai tidak tahu? Disitulah dia dihukum. Karena pengetahuan sudah dijabarkan lengkap oleh Rasulullah SAW. Dan menyebar oleh para sahabat. Dan terus sampai hingga hari ini tidak terputus ilmu, wahyu, risalah tersebut. Hidayah. Hidayah petunjuk, bimbingan, penjelasan. Hidayah ilmu. Ini semua sudah lengkap dijabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tidak diberi. Semua diberi. Namun tidak semua mau mengambilnya. Yang kedua, hidayah itu taufiq. Hidayah taufiq ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa. Jangankan ya kita, orang tua, dan orang tua manapun, sampai para rasul, sampai Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, tidak bisa memberikan hidayah taufiq. Terbukti kerabat-kerabatnya tidak semua mendapatkan Islam. Abu Jahal, kerabat Rasul alaihissalatu wassalam, tidak mendapatkan taufik sehingga menjadi penentang dakwah. Abu Talib yang tidak menentang dakwah, membela Rasulullah SAW, namun tidak juga mendapatkan taufik sehingga meninggal tidak mengucapkan kalimat Islam, kalimat syahadat. Nah, kemudian di sana ada langkah-langkah. Setelah kita tahu bahwa hidayah taufik di tangan Allah, hidayatul bayan sudah menyebar, maka langkah apa yang harus kita perbuat? Ada langkah-langkah ilmiah yang bisa diupayakan untuk mendapatkan anak saleh. Karena segala sesuatu tentu melalui proses. Tidak bisa dengan hanya berdiam diri lalu diperoleh sesuatu yang diinginkannya. Ini sudah hukum yang berlaku dan sudah dipahami oleh seluruh manusia. Yang berilmu, yang tidak berilmu. Yang sekolah, yang tidak sekolah. Yang bergelar, yang tidak bergelar. Semuanya tahu bahwa segala sesuatu tidak mungkin bisa diperoleh dengan berdiam diri. Ya, sampai orang yang tidak memiliki kesadaran akal juga tahu. Ya. Orang yang hilang akal itu tahu kalau dia lapar, pengen makan, pasti nyari. Walaupun akalnya hilang, tapi nalurinya sebagai makhluk hidup masih ada. Dia pengen makan, pasti nyari, enggak kemudian diam saja. Nah, orang yang punya akal yang kuat tentu lebih paham. Tidak mungkin mendapatkan anak saleh, mendapatkan keutamaan anak saleh yang kita sebutkan tadi dengan berdiam diri. Harus ada proses. Di antara proses yang disebutkan adalah islahun nafsi. Itu yang pertama. Pembenahan dilakukan dari mulai diri sendiri. Ini nasihat Syekh Abdul Al-Bukhari ketika menasihati tentang bagaimana tarbiyatul abna, tarbiyatul aulad. Dan ketika orang tua mengeluh, anak saya begini, anak saya begitu. Maka pertama kali beliau hafizullah taala, kaifa turabbi nafsak? Kamu sendiri bagaimana? Bagaimana kamu mendidik, mentarbiyah, membimbing diri kamu? Kata beliau kepada kita ketika kita hadir di daurah di hadapan beliau hafizullah taala. Belum menukilkan, teman ceritakan ketika berkunjung ke Eropa, orang-orang yang datang itu bertanya, bagaimana ya Sheikh, anak saya begini, keluarga saya begitu, terus disampaikan curahan hatinya. Maka beliau pertama kali, kaifa turabbi nafsak? Coba renungkan. Ini kalimat dari Sheikh Abdullah Ta'ala. Untuk orang-orang yang ada di Eropa, mungkin sama untuk kita. Kalau kita mendapati kendala anak kita kok begini, begitu, begini, begitu. Kita kembalikan dulu. Saya sendiri bagaimana? Kita perintahkan mereka rajin ta'lim, rajin belajar, rajin menghafal Quran, rajin berdoa, rajin beramal saleh, rajin berinfak, bersedekah. Kita bagaimana? Apakah kita sudah seperti itu sehingga ketika mereka tidak meneladani, mereka patut dikoreksi? Tapi kalau mereka tidak seperti itu, kita juga tidak. Maka koreksi pertama dari diri kita sendiri. Para bapak, para ibu semuanya, kita inginkan mereka punya ucapan santun, tidak berkata-kata kotor, tidak berdusta. Kita bagaimana? Itu harus menjadi koreksi pertama. Karena dari situlah akan lahir sumber mata air. Ketika dari sumbernya sudah jernih, nanti di belakang masih bisa terkontaminasi. Kalau sudah kotor dari sumbernya, bagaimana di belakang akan bersih? Ini jelas. Sehingga mari kita perbaiki, kita benahi bersama-sama. Tentu tidak bisa sendiri, dan disinilah fungsi kita berta'awun, kita berkomunitas. Kita bisa saling berperan sebagai bagian dari persaudaraan di atas sunnah. Yasuddu ba'duna ba'dan, menguatkan satu bagian dengan bagian yang lain. Ada di sana tawassul bil haq, ada marma'ruf nahi munkar, dan seterusnya. Kita jalankan bersama-sama, kita perbaiki sama-sama. Ketika ada saudara kita atau diri kita, kita sendiri malas, orang lain mengajak, ayo semangat. Ketika kita dalam kondisi futur, kendor, ada yang lain memberikan semangat. Agar ini akan bisa mempermudah proses pendidikan anak-anak kita semua. Nah, karena sekolah tidak ada artinya apa-apa kalau dari orang-orang tuanya tidak ada peran atau tidak menjadi perfront terdepan, menjadi yang paling depan untuk mendorong anaknya menjadi baik. Sekolah tidak ada artinya sama sekali. Mungkin bisa dikatakan percuma, illa man rahimallah, kecuali siapa yang memang Allah berikan rahmat. Tapi secara teori sulit. Sehingga dimulailah dari diri kita. Kita rajin beribadah kepada Allah, kita rajin memohon kepada Allah berdoa, kita rajin ta'lim, kita juga rajin membaca mushaf, membaca Quran di rumah. Ini akan diteladani. Karena itulah pendidikan paling awal. Kita hayo baca Quran, hayo hafal Quran, kita santai. Mungkin maaf-maaf, di rumah bapaknya sibuk chatting, baca Quran. Dia sendiri chatting Facebook, chatting ini itu. Dia sendiri sibuk depan layar. Ya, tak mungkin. Kalaupun anaknya pegang Quran, ya pegang saja sudah. Paling pikirannya ke layar bapaknya. Contoh. Maka harus sinkron. Pendidikan pertama, islahun nafsi. perbaikan diri sendiri. Ini nabda awalan yang pertama kali untuk kita mulai ke arah sana. Kita perbaiki dari sumber pokok. Nah, kemudian yang kedua, ini jauh sebelumnya, bagi para calon ayah, calon ibu. Iya, calon ayah memilih calon ibu yang solehah. Calon ibu juga memilih, menyeleksi siapa yang datang untuk menjadi ayah anaknya. Seleksi. Memilih calon ayah yang solehah. Ini salah tulisannya. Iya. Calon ayah yang soleh. Nah. Ini proses. Ini bagi orang tua yang sudah mendekati arah sana. Kenapa kita sebutkan temanya bapak ibu? Tapi kenapa ada tema memilih calon ayah yang soleh, memilih calon ibu yang solehah? Karena sudah waktunya ayah-ayah ini mempunyai calon-calon ayah. Ya, ntar lagi antum punya mantu, ya kan? Maka ini menjadi bekal. Karena cucu ini masuk dalam penyebutan anak. Dari mana? Ya, tadi Rasulullah SAW menyebutkan Hasan Husain. Ya, membaca ayat yang bertemakan, ayat itu berbunyi anak-anak kalian. Padahal cucunya. Nah, antum juga sama, bertanggung jawab mencarikan ayah yang soleh untuk cucu nanti. Ibu yang soleh untuk cucu nanti. Seleksi. Arahnya ke sana. Jangka panjang. Nah, jangka panjang, tapi tidak terasa, sebentar sudah sampai. Nah. Yang keempat, memilihkan lingkungan dan tempat tarbiyah yang terpercaya. Jelas. Hadis Rasulullah SAW. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap orang itu lahir dengan di atas fitrah. Fa abawahu. Namun orang tuanya yuhamidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Menjadi majusi, menjadi nasara, menjadi yahudi. Anaknya tergantung dari orang tuanya. Kenapa orang tua? Orang tua yang paling dekat kepada anak. Kalau anak ini dekat kepada orang lain bukan orang tuanya, di situ juga dia akan tumbuh berkembang. Maka carikan. Nah, tempat tarbiyah yang terpercaya jelas tentunya di sana ada guru-guru yang akan mengajari, ada teman-teman yang akan mempengaruhi. Ya. Maka itu harus disiapkan dan harus menjadi agenda program proyek besar untuk mendapatkan anak yang saleh salehah. Masih ada yang kelima, tapi ini tidak tercantum. Wallahu alam kemana. Yang kelima adalah senantiasa mendoakan kesolehan anak-anaknya. Nah, ini secara umum. Nah, kita masuk kepada pengelolaan madrasah. Pengelolaan madrasah khususnya mengatasi anak-anak yang sudah tumbuh dan sudah berada dalam lingkup pengelolaan tarbiyah. Ini setidaknya disebutkan di sini menanamkan 3 pondasi dasar pokok pada anak-anak. Ini maksudnya untuk mengelola anak-anak yang sudah ada kita sekarang ini. Yang pertama, akidah yang sahihah. Menanamkan kepada anak-anak akidah yang sahihah. Menanamkan agar tertanam betul kalimat La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Difahami bahwa ini diucapkan, difahami maknanya, diyakini di dalam hatinya. La ma'budan bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah. Ini terpatri di dalam dadanya. Sehingga dia akan tahu, kok berdoa kepada selain Allah bertentangan dengan kalimat ini, La ilaha illallah. Kok memohon istighosah, isti'anah kepada selain Allah. Kok berdoa kepada penghuni keramat, berdoa kepada, meminta kepada ini, kepada itu. Selain Allah, dia tahu ini bertentangan dengan kalimat La ilaha illallah. Demikian juga kalimat Muhammadun Rasulullah. Terpatri maknanya. Sehingga ketika beramal dengan selain ajaran Rasul. Menentang Rasulullah. Bertentangan dengan kalimat Muhammadun Rasulullah. Nah, kalau ini kuat. Diharapkan dia akan tangguh dan kokoh. Sehingga kekhawatiran apa yang diberitakan Rasulullah SAW. Yabi'u dinahu bi'aradhi minad dunya. Mudah menjual agama karena dunia. Karena lemah ini. Lemah akidahnya, mudah dijual. Dimingi-mingi harta, dijual akidahnya, pindah agama. Dimingi-mingi harta, pindah prinsip manhajnya. Karena lemah kalimat Muhammadun Rasulullah. Tergiur kepada harta, tergiur kesejahteraan hidup. Digadaikan sunnah, digadaikan manhaj, digadaikan ini itu. Ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ini karena tidak tertanam. Tugas kita bersama. Selain kita, anak-anak kita kita siapkan. Apalagi generasi berikutnya. Dengan tantangan yang akan semakin besar tentunya. Berkembangnya sekian paham yang menyebar di tengah masyarakat secara terbuka. Anak-anak harus bisa mencerna, menyeleksi, memilih. Kalau mereka terjebak ikut paham sesat, apa bukan kita yang rugi? Na'udzubillah, anak antum, anak kita tumbuh dengan masyarakat yang waktu itu ada nanti na'udzubillah menjadi syiah rafidah. Antum dapat apa? Kita dapat apa? Mereka menjadi pencela sahabat, pencela Abu Bakar, pencela Umar, pencela Ummahatul Mukminin. Na'udzubillah, antum dapat apa? Kita dapat apa? Kita di alam kubur sengsara. Siapa yang salah? Penyesalan apa artinya? Tak ada. Kita dari sekarang. Kita memohon kepada Allah, tanamkan ini. Yang kedua, membiasakan untuk giat dalam amal ibadah amaliyah. Terlalu banyak perkara yang sudah melalaikan zaman sekarang ini untuk malas beribadah. Nah, maka anak-anak itu dijauhkan, diseleksi. Apa yang sampai ke tangannya itu tugas kita diseleksi. Jangan semua yang menjadi keinginannya diberikan, dipenuhi. Jangan asalan duduk manis, tapi apa yang dikonsumsi, tidak tahu. Jangankan dibiarkan, sudah dikendalikan. Anak-anak itu masih sering teledor, kecolongan. Apalagi ketika difasilitasi, main PlayStation, main ini, main itu. Itulah sudah gurunya. Dia akan tumbuh menjadi orang yang apatis. Yang tidak peduli dengan lingkungan sosial. Jangankan kepada orang lain, kepada orang tuanya pun demikian. Panggil nak, tolong ini. Tak akan peduli ketika dia sudah asik dengan dunianya. Siapa yang rugi? Jadi ketika ma'at memberikan aturan, jangan anak dibiarkan main ini, nonton itu. Itu untuk bapak-bapak semua, ibu-ibu semua, kita semua. Manfaatnya. Bukan karena disiplinnya, otoriternya, atau kerasnya ma'at, bukan. Cuma terkadang bahasa dan peraturan itu dilihat dari sisi letterlocknya. Tidak dilihat kepada belakang hikmahnya. Yang ketiga, berhias dengan akhlakul karimah. Dalam bermuamalah, anak-anak kita tentu tidak bisa lepas dari interaksi bergaul dengan siapa saja. Maka cermin utama di mana akhlak mereka. Dan ketika kita berbahas tentang akhlak panjang, yang sangat terbatas waktu kita akan menguraikannya. Dan kita sudah tahu semua secara teori, tinggal bagaimana kita menerapkannya. Tiga ini modal besar. Akidah yang kuat, ya, ibadah yang kiat, akhlak yang mulia, yang melekat pada dirinya. Nah, yang berikutnya, terbatasan waktu, kita masuk pada evaluasi proses tarbiyah semester gasal. Gasal, saya ikut-ikutan saja. Maknanya gasal gak tahu. Apa? Siapa? Gasal itu apa artinya? Pak dosen? Ganjil ya? Nah. Bahasa apa itu? Gasal itu bahasa apa? Bahasa Indonesia? Pak Bajat? Bahasa Indonesia? Oh, bahasa dunia pendidikan. Ya. Berarti tidak salah, kita berada di dalam dunia pendidikan. Nah, untuk tahun ajaran 1436 sampai 1437 Hijriah. Yang pertama, mensyukuri karunia dengan adanya lembaga tarbiyah yang insyaallah senantiasa kita usahakan bersama-sama untuk berada dalam bimbingan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui asatidzah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini pertama sekali. Karena keberadaan lembaga ini dengan segala kekurangannya kita sadari. Jelas banyak sekali kekurangannya yang harus kita benahi bersama. Tapi itu adalah nikmat besar karena sulit untuk kita memilih lembaga-lembaga yang ditawarkan oleh semua pihak dengan kriteria yang kita inginkan. Nah, sementara antum mungkin sudah lebih tahu tentang perkembangan yang ada zaman sekarang ini. Anak-anak usia SD, usia 9 tahun, sudah teridentifikasi di antara mereka menjadi pengguna narkoba. Na'udzubillah. Berarti sudah terlalu familiar yang namanya khamar di tengah-tengah anak-anak. Apakah kita akan tenang hatinya? Anak-anak kita tuh berada di mana-mana bersama orang yang kita enggak tahu apa yang mereka konsumsi. Kita enggak tahu. Nah, sementara orang-orang tua, sebagiannya mereka di masyarakat juga tidak punya sensitivitas dalam masalah ini. Tidak ada ingkarul mungkar. Bahkan mungkin ada juga orang tuanya juga konsumen narkoba. Anaknya konsumsi narkoba, ya wajar saja. Tidak apa-apa. Asal masih wajar. Wajarnya apa? Ya kalau belum mati masih wajar. Ya, nanti kalau sudah mati, wah itu sudah enggak wajar. Nah, itu narkoba. Belum pergaulan tanpa batas, lepas. Kalau kita, na'udzubillah sudah, enggak usah disebutkan, antum sudah tahu. Intinya khawatir anak-anak kita, apakah kita akan tega anak-anak kita diterjunkan ke dunia seperti itu adanya. Na'udzubillah. Maka dengan adanya ini kita menjadi punya harapan besar. Bersama-sama membimbing mereka untuk satu tujuan terbentuknya akhlakul karimah. Dengan bekal-bekal syar'i dan sikil-sikil syar'i yang insya Allah ini menjadi bekal hidup di dunia. Mereka menghadapi tantangan di masa depannya dan sampai kepada kehidupan akhirah. Nah, juga dengan adanya satidah, alhamdulillah, satidah di antara kita, mereka berkhidmat untuk dakwah. Nah, dalam keadaan mereka semua sebagai bagian dari manusia masyarakat, tentu punya keinginan ini, keinginan itu. Tapi mereka mau duduk, mau menghabiskan waktu, mau memberikan kemampuannya mengurusi anak-anak. Memberikan apa kepada mereka anak-anak antum semua. Itu sudah anugerah yang sangat besar. Kalau seandainya semua manusia berkiprah untuk mencari ambisi pribadi, tak ada yang akan mengelola seperti ini. Karena kebutuhan manusia tidak ada habisnya. Kalau mau diikuti, kebutuhan manusia tidak ada habisnya dan semua manusia punya kebutuhan seperti itu. Laukana li ibni Adam wadiyan min zahab. Kalau seandainya manusia diberikan satu lembah emas, nah, maka dia akan mencari untuk menjadi dua. Itu manusia, tidak akan ada cukupnya. Tapi karena tuntutan, karena khidmat, karena keinginan mendapatkan ganjaran dari Allah, berbakti, berkhidmat di jalan Allah, sehingga diberikan taufik oleh Allah, duduk setiap hari, setiap hari. Dari ba'da subuh, sampai zuhur, sampai asar, sampai maghrib, sampai isya, besok begitu lagi terus. Kapan mereka cari uang? Rizki dari Allah. Nah, Allah akan datangkan rizki. Dan alhamdulillah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara yang ada di sini asatidzah masih menerima, ya, dengan sabar apa yang Allah berikan. Dan tidak tergoda untuk mencari apa yang dijanjikan oleh dunia. Ini aset besar yang harus kita jaga bersama. Mereka-mereka tidak akan bisa bertahan kalau tidak didukung. Dengan dukungan antum semuanya. Antum bersemangat. Antum juga ikut membina. Karena tugas mereka berat. Selain faktor tadi yang kita sebutkan. Tugas di lapangan berat. Kalau mereka sudah berat menghadapi problem pribadi, dibebani sendirian mengurusi problem anak-anak kita semua, khawatir mereka semua tidak istiqomah, yang rugi kita semua. Nah, maka ini syukuri. Nah, yang kedua, menyadari masih banyaknya kekurangan untuk kita benahi bersama. Kalau kita identifikasi, kita inventarisir kekurangan, kekurangannya, sampai-sampai kadang kita merasa, aduh, kok berat sekali, sudah berhenti saja. Tapi kembali, kalau kita tidak berbuat, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kan begitu. Dan terus seperti itu. Jadi bersama-sama, mari bersama-sama. Antum semua punya bagian, dan saya ucapkan secara pribadi, jazakumullahu khairan atas andil asatidah semuanya, antum semua para orang tua, dan seluruh yang terlibat di dalam terselenggaranya kegiatan di madrasah, di Ma'had Al-Mansurah ini. Semoga semuanya mendapatkan ganjaran berlipat dan terus menjadi barokah untuk kehidupan kita bersama. Yang ketiga, perbaikan sisi pandang terhadap perkembangan anak didik dalam hal penilaian, bukan semata angka, tapi lebih pada terbentuk atau tidaknya pada perilaku. Ini ada evaluasi dari yang sebelumnya. Ya, sehingga salah satu buntutnya adalah ranking tidak ditampakkan. Ya, rankingnya tersembunyi. Ada ranking, tapi tersembunyi. Tidak ditampakkan. Jadi kalau ada orang tua ingin tahu berapa ranking anak saya, tanya kepada gurunya. Nanti dijawab. Tapi tidak disebutkan di situ. Ini salah satu bentuk tarbiyah. Kenapa? Satu, nasihat para asatidah. Yang kedua, pengamatan di lapangan. Yang ketiga, orang umum saja sudah tidak pakai, kita masih pakai. Nah, tiga alasan ini. Nasihat para asatidah, karena memang ini selaras dengan pengamatan yang ada. Yang ranking satu menjadi ujub, menjadi sombong, melecehkan, merendahkan yang lain. Yang ranking buntut menjadi malas. Ternyata dampaknya buruk. Padahal maunya untuk memotivasi agar yang ranking rendah bisa termotivasi belajar semangat. Yang ranking tinggi bisa semangat. Ternyata enggak, ada efek negatif di balik itu. Kalau anak ini menjadi sombong walaupun pintar, apa gunanya? Cerdas ini bukan satu-satunya hal yang menentukan baik buruknya orang, istiqomah atau solehnya orang. Enggak. Betapa banyak orang-orang cerdas tanpa diiringi dengan akhlakul karimah, lepas dari jalan sunnah, lepas dari istiqomah. Ini bukan kita bicara dalam kapasitas kita, tapi para masyayikh mereka bicara. Jadi kesolehan bukan diukur dari cerdas tidaknya. Cerdas modal, tapi soleh, istiqomah, itu hal lain yang bukan ditentukan hanya oleh kecerdasan. Jadi cerdas tapi soleh, makanya harus ditata. Nilai besar bukan untuk menjadi ujub sombong. Nilai kecil bukan menjadi pesimis dan malas. Tapi perilaku sehari-hari itu akan ada nilainya nanti. Kita beritahukan dari sekarang bahwa nilai akan dilihat dari perilaku anak-anak. Ya. Secara gambaran, kita mendapatkan faedah dari Ustadzuna Abdurrahman Mubarak hafizhahullah ta'ala, ya, untuk penerapan nilai agar yang rendah tidak pesimis, yang besar tidak menjadi apa namanya, menjadi sombong, itu akan dilihat nilainya dari sisi perilaku. Jadi akhlak nanti teknisnya seperti apa? Sebagai contoh, nilai akhlak harian itu memiliki 2. Jadi kalau nilai akhlak harian 6, ya, dalam satu semester dikali 2 dapat 12. Kemudian nilai imtihannya 6, tinggal ditambah, dibagi 2. Nah, sehingga walaupun dia sederhana kemampuannya, tapi kalau akhlaknya baik, dia tetap akan terdongkrak untuk semangat belajar. Karena kalau nilai angka semata-mata, bisa jadi dia itu baik, bisa jadi dia menjadi aset dakwah. Ternyata karena nilainya rendah, dikesampingkan di orang bawah. Akhirnya malas, akhirnya enggak mau sekolah. Bibit dakwah hilang. Nah, ini contoh. Sehingga tidak dicantumkan ranking, ini bukan kemunduran, tapi kemajuan. Dan jangan merasa dirugikan. Apa gunanya anak antuna, anak antum, anak kita, besar nilainya, tapi dia sombong. Sombongnya ini akan menjadi kerugian bagi orang tuanya. Nah, atau dia menjadi menyepelekan orang lain dan seterusnya. Bahkan menjadi malas belajar karena merasa sudah tinggi nilainya. Sehingga cukup. Kalau ada yang ingin tahu berapa rankingnya, ya nanti tanya kepada pihak pengelola rapot. Nah, insya Allah tidak ada biaya administrasi. Berapa rankingnya? Ya. Wani biro? Tidak ada. Yang keempat, menghindarkan potensi munculnya akhlak tercela dengan nilai yang diraih. Ini tugas kita bersama. Difahamkan. Kadang-kadang muncul, wah kalau tidak ada ranking anak jadi malas. Ya tugas antum semuanya. Tugas antuna semuanya. Bangkitkan semangatnya bahwa belajar bukan cari ranking. Kalau belajar cuma cari ranking, gampang. Akhirnya anak berusaha nyontek demi mendapatkan ranking tinggi. Tapi belajar ini untuk menantang anak agar jujur. Ya, agar dia tabah, agar dia sabar, agar dia tekun, dan seterusnya. Agar dia bersyukur. Ini semua yang harus diterapkan. Itulah sesungguhnya pendidikan. Bukan nilai-nilai angka. Kalau angka ini sekedar simbol. Nah, tapi kalau angka dikejar, rusak anak-anak. Ngejar angka, nyontek. Ngejar angka, dusta. Ngejar angka, tidak jujur. Ngejar angka, terus. Ya, orientasinya angka. Bukan tarbiyah. Bukan ibadah. Bukan penataan atau pembentukan karakter. Yang kelima, menjaga ukhuwah dan memperkuat ta'awun antar semua pihak yang terlibat dalam urusan tarbiyah khususnya dan dakwah pada umumnya. Tugas ini amat sangat berat. Yang kelima, ini berlaku umum. Ya, yang pertama, internal untuk ma'had dari masing-masing lembaga. Nah, di ma'had ini ada lembaga tingkat tarbiyatul atfal usia 4-6 tahun yang selama ini masih dikelola oleh para ummahat. Kuatkan ta'awunnya, kuatkan persamaan persepsi, sepaham, dan kuatkan irtibat, keterikatan dengan para satidah. Ketika mendapati muskilah, sampaikan kepada satidah. Jangan diselesaikan sendiri, jangan dibahas sendiri, jangan didiskusikan sendiri, jangan diperdebatkan sendiri. Sampaikan kepada satidah yang ada. Kalau kita tidak mampu, kita akan sampaikan kepada satidah yang lebih mampu. Dan bahkan kepada ulama kalau memang perlu. Nah, kemudian peletakan dari konsep pendidikan, kita tidak secara terstruktural mengacu kepada satu lembaga ma'had manapun. Jadi tidak harus sama dengan ma'had sana, enggak. Kenapa ma'had sana begini, begitu? Kenapa di sini enggak? Ya beda. Mereka begitu dengan kebijakan mereka, kita begini dengan kemampuan dan kebijakan kita. Tidak ada tuntutan dan tidak ada kewajiban, keharusan untuk plek dengan ma'had yang lain yang ada. Yang penting kita berada di atas Alkitab Sunnah, teknis dikerjakan sesuai dengan kapasitas kemampuan masing-masing. Jadi tidak terlalu harus diperdebatkan. Wah, di sana begini, misalkan TK di sana ada al-ausat, di sana ada al-ini, al-itu, beda-beda. Harus begini, harus ikut ini, harus ini. Tidak, kita kerjakan sesuai dengan apa yang kita mampu. Kita evaluasi setiap periode, kita kembangkan dan kita tingkatkan sesuai dengan bimbingan asatidzah. Jadi kalau teknis, tak usah diperdebatkan. Kalau tidak sama, kita lihat apa yang membuat tidak sama. Kalau memang itu lebih bermasalah dan itu yang bisa kita terapkan, sudah, itu yang mampu. Jadi mengurangi adanya blok. Yang ini blok ma'had sana. Yang ini blok ma'had sana. Harus begini, yang ini harus ikut ma'had sana. Ini kita enggak berbuat apa-apa. Yang di sana terus berkembang. Sudah, kita rumuskan apa yang kita mampu, kita kerjakan, kita berkembang, kita berangkat, kita terus berjalan. Nah. Kemudian ada madrasah Tahfidzul Quran untuk usia 6 sampai 12 tahun. Ini juga ada banin, ada banat. Kita masih terkendala banyak. Koordinasi internal itu harus kita terus tata. Dan itu PR yang terus tidak ada habis-habisnya, semakin hari semakin meningkat. Nah, tapi harus kita hadapi dan kita kerjakan bersama-sama. Nah, kemudian untuk Tahfidzul Quran takhusus, alhamdulillah, di atasnya usia 13 sampai 15 tahun sampai 16 tahun dalam program 3 tahun. Ini juga problem-problemnya banyak. Ini semua kita atasi bersama-sama dan kontribusi para orang tua sangat diperlukan. Orang tua di sini bukan menjadi penonton yang menyaksikan berbagai macam yang ada berdiam diri, bukan. Ya alhamdulillah gerakan-gerakan antum sudah kita hargai. Alhamdulillah kita syukuri. Alhamdulillah dengan apa yang antum berikan ta'awun, semua bisa memberikan sebab apa yang ada sekarang ini. Dan itu terus kita ajak, mari. Dan terus kita bersama-sama. Sampai pada tingkat aktivitas nanti terlibat dalam penanganan di kelas, kita akan arahkan ke sana. Sehingga antum belajar, belajar, belajar, jangan merasa ya, belajar, belajar, belajar, selesai. Nanti belajar, belajar, belajar, sudah bisa ngajar, ngajar, ngajar, ngajar. Tapi awas, jangan sampai setelah ini tidak ada yang mau belajar. Nah, tajwid ada Ustaz Zuhair, sudah membina. Dan ini masih ana lihat sedikit yang ikut. Tolong diikuti. Ya, bahasa Arab, Ustaz Mukhafi. Terus, ini pembinaan pengkaderan. Sebagaimana nasihat Ustaz Luqman, hafizahullah ta'ala, dikader karena antum sendiri tidak bisa. Ustaz itu berapa orang? Kalau bisa semua jadi ustaz. Bagus. Banyak ustaz, kita banyak yang mengerjakan. Sehingga ringan. Pendidikan kita tanggung sama-sama. Toh yang diajari anak-anak kita juga. Ini PR kita bersama. Sehingga tugas ini amat berat. Melibatkan semua unsur lembaga dari mudarisin, mudarisat, pengurus yang ada di dalam internal koordinasi ma'had, di luar para orang tua. Ini kita akan kita sinkronkan nanti programnya. Dan antum ingatkan, karena sering kita bilang nanti, nantinya kapan? Hilang. Ini sudah kita sebutkan, nanti antum ingatkan. Ya, kalau belum ada rapat, ayo rapat masalah ini. Katanya nanti, ini sudah tiba waktunya. Ayo. Nah. Ini ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita terus istiqomah dan kita diberikan kekuatan dan diberikan hasil dari apa yang kita perjuangkan di atas keikhlasan dan di atas usaha untuk ittiba' kepada sunnah. Semoga kita tidak jenuh dan tidak bosan. Dan semoga antum semua merasakan manfaat yang besar atas apa yang kita selenggarakan selama ini. Semoga semua ini bermanfaat. Ada yang benar adalah semata-mata dari sisi Allah Ta'ala. Sedangkan kesalahan dan kekeliruan yang ada itu kelemahan kita bersama. Kelemahan saya pribadi. Semoga Allah mengampuni dan membimbing kita semua untuk senantiasa berada di jalan Allah yang lurus. Amin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa anda sampaikan. Selanjutnya untuk pembagian. Ya, hasil evaluasi buku rapat tafadhal untuk banin. Di sini ada yang banat, apakah mau dibagi di sini atau mau diserahkan ke banat? Jazakumullah khair walhamdulillah rabbil alamin fadhalu hamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.